Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halaman 53. Bawwaba al-Bukhari baban sahih fi sahihi. Naam. Ya, tafaddal. Suyudi, baca Suyudi. Bisa ya turika syai'an gitu. Gimana bacanya kayak gitu? Turika mana nih kul fa'ina syai'an? Yang benar bacanya gitu. Fa'ina taraka syai'an minal kamali fahuwa naqisun. Wasaqo fihi jumlatan minal ahadithi minha. An anasin an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju minan nabi man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wajnu sya'irin min khairin wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wajnu burratin min khairin wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wajnu dharratin min khairin. Qala Abu Abdillah qala Abbanu qala Abanul qala Abanu qala Abanu haddathana Qatadatu haddathana Anasu haddathana Anasun anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min imani makanun min khairin. Qala haddathana Qatadatu qala anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min imanin makana min khairin. Baik. Terus. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna rajulan min al-Yahudi qala lahu ya amirul mu'minin ya ulang. Ini jurumiyahnya udah hafal belum sih? Masa ya amiru? Ayo baca yang betul sendiri. Ya amirul mu'minina. Apa irobnya amiro? Munada mudof, maka wajib mansub. Wajib fathah. Terus. Ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahudi nazalat la'attakhadna dzalikal yawma. Lamnya itu lam jawab lau. Pokoknya kalau ada lau itu ada la, lamnya itu lam jawab lau. Selalu berulang begitu. Ya. Lau dhahaba zaidun la'attakhadtukum misalkan. Begitu pasti ada jawabnya. Ya itu enggak usah bingung antum, itu udah berulang kali saya sebutin. Kita jelasin. Masih bingung juga lagi. Subhanallah. Sudi. Terus. Lattakhadhna dhalikal yawma aidan. Qala ayyu ayatun. Ayyu ayatin. Udah pun ilai ayyu ayatun. Terus. Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Qala Umar. Nah, astagfirullah. Benar sih di bacanya pelan-pelan. Qala Umar, apa Umar maf'ul bih gitu. Qala Umar. Qala Umar qad tarafna dhalika al-yawma wal makana cukup. Nah, ini banyak baca, banyak teori juga. Banyak baca enggak ada teori, asal-asalan. Ya. Banyak baca enggak ada teori, mau ngapain? Apa yang dibaca berantakan nabrak semuanya. Teorinya itu dihafal, enggak ada istilahnya biasa baca jadi bisa, enggak ngerti teori bohong, dusta. Enggak ada. Tapi asal-asalan lah pasti bacanya. Ya, nabrak sini, nabrak sana. Ya. Banyak baca, banyak teori. Hafalin teorinya. Kalau nahwi mesti dihafal, nggak mungkin nggak mau dihafal. Saya nggak mau ngapal istilah nahwu ya, nggak usah belajar nahwu. Belajar aja yang lain, ini ya, mesti ngapal, gitu ya. Perhatikan yang lain juga, Syudi ya. Nah itu, antum setiap baca di irob, gitu. Jangan asal baca aja di irob. Jadi sebelum mulai durus, antum kan latihan gitu, di irobnya apa nih apa. Bingung tanya sama temennya, ini apa sih? Nah, jangan sendiri. Antum jangan menjadi mustahid sendiri. Ini apa ya? Nerka-nerka, gak boleh kayak gitu. Kalau bingung tanya ke temannya, nanti gagal paham. Karena ini kita bukan orang Arab. Orang Arab aja gak belajar ini, gak ngerti. Gak bakal ngerti orang Arab kalau gak belajar nahwu. Ya? Orang Arab gak belajar nahwu, gak ngerti. Gak percaya antum. Di Saudi sana, yang bisa bahasa Arab, kalau kita ke Saudi, bingung mau nerapin di siapa. Padahal di Saudi, kita mau ngomong Arab sama siapa? Hah? Sama tentara sedikit yang bisa, rata-rata juhala, gak ngerti semuanya. Bisanya bahasa Bangla, bahasa Amiyah. Gak ngerti nausara, kalaupun mereka ngomong sebagian salah-salah ngomongnya, tabirnya salah, nahunya salah. Nah, ya mesti belajar gitu. Ya. Barakallahu fiikum. Jadi ya, ini kayak siapa? Sudi, Niko, antum, jangan jadi mustahid, apa yang nebak-nebak, gak boleh. Jadi latihan dulu nih, misalkan di masjid, ya, kemudian bingung, ini bacanya apa nih, irobnya apa. Menurut saya irobnya begini, menurut antum gimana? Tanya ke temennya, nanti temennya kasih tahu, oh nih gini, ingat gak kaedahnya? Temennya juga kalau kasih tahu Suyudi ini, oh jangan cuma ngasih tahu irobnya, ingat kaedahnya di Ajrumiyah. Nah, ingat kaedahnya ini, ibaratnya ini, kenapa dia ngapalin Ajrumiyah? Tuh diapalin buat apaan? Kalau gak diterapin. Nah, paham sini ya. Jangan jadi burung beo. Ngapalin aja gak ngerti apa yang dihafal. Tapi barakallahu fikum. Ya. Nah, sedikit tanbih itu. Bawab al-Bukhari baban fi sahihihi. Al-Imam Bukhari membuat bab. Ya, di sahihnya. Qala rahimahullah ta'ala, berkata beliau rahimahullah ta'ala, babun babu ziyadatil iman wa nuqsanihi. Bab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Beliau membawakan firman Allah, wazidnahum huda. Ya, wa qaulillahi ta'ala wazidnahum huda, yaitu dan kami tambahkan mereka hidayah. Wa yazdadal ladina amanu imana, dan bertambahlah orang-orang beriman iman mereka. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, kami sempurnakan agama ini untuk kalian. Suma qala rahimahullah, kemudian Bukhari berkata, fa idza taraka syai'an. Nah, ini taraka, jangan turika. Kalau turika berarti maf'ul bih-nya udah dihapus. Nah, apa? Enggak ada lagi maf'ul bih, sudah bertransformasi menjadi naibul fa'il. Lah itu syai'an jadi apa? Nah, tadi itu perhatikan. Kalau antum baca turika, itu syai'an jadi apa? Nah, maful bih, maka fa idza taraka syai'an minal kamali fa huwa naqisun. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan ini. Ya, kemudian beliau berkata apabila seorang telah meninggalkan sesuatu hal dari kesempurnaan iman, maka imannya itu kurang. Wasaqal, kemudian beliau membawakan ayat fihi di bab ini jumlatan sejumlah minal ahadisi, dari berbagai hadis, min hadis antara adalah hadis Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah. Ah, coba tanya nih, Suyudi, mana fa'il dari yakhruju? Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin. Mana fa'il dari yakhruju? Bingung dia. Hah? Apa? La man qala la ilaha illallah, jadi yakhruju gitu, Allah keluar dari neraka gitu, ya Allah. Hah? Antum bacanya yukhriju. Mana ada yukhriju dobetnya yakhruju. Nah, Nikolas. Nah, apa? Mana fa'il dari yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah? Ah, Niko. Mustatir, enggak ada mustatir, wujud. Apa ini kok? Hah? Ahsantum. Man mausul. Mabni ala sukun fi mali raf'in sebagai apa? Fa'il. Alladzi itu mana yakhruju minan nar alladzi qala la ilaha illallah. Keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah fi qalbihi waznu wa sya'iratin min khairin. Ya. Yang dan di kalbunya terdapat seberat syairah, kulit gandum dari kebaikan. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah fi qalbihi waznu dzurratin min khairin, dan akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah walaupun di kalbunya terdapat biji gandum dari kebaikan. Qala Abu Abdillah berkata, qala Aban berkata, haddatsana Qatadatu, Qatadah mengabarkan pada kami, haddatsana Anas mengabarkan pada kami, ani Nabi sallallahu dari Nabi, min iman makan min khair. Ya, ini lafaz lainnya sebagai ganti dari kebaikan, yaitu min iman. Ya, wa fi qalbihi waznu dzurratin min iman. Ini sebagai ganti dari khair, lafaz yang lain. Ya. Dalam riwayat lafaz yang lain. An Umar ibn al-Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan min al-yahud, bahwasanya seorang dari kalangan Yahudi berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum, satu ayat di kitab kalian, faqra'unaha, yang kalian baca, law alaina ma'syarul yahudi nazalat, seandainya ayat itu turun kepada kami kaum Yahudi, lattakhadna, ya, lamnya itu lam jawab law, la takhadna dzalikal yauma idan, tentulah kami pasti akan menjadikan hari tersebut sebagai id. Qala, maka Umar berkata, ayu ayatin, ayat yang mana? Kata Yahudi hafal ayat ini, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Maka Umar menjawab, qad arafna dzalika al-yawma, kami tahu hari itu, wal makana alladzi nazalat fihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami tahu tempat ayat itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qa'imun, ketika beliau sedang dalam keadaan berdiri, bi arafata yawma jum'atin, pada di Arafah ketika hari Jumat. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Wa qad al-Bukhari, ini udah dibaca belum? Hah? Tadi sorry yang belum baca berarti Suyudi berarti udah. Siapa lagi? Fikri, siapa lagi? Ramon siang juga belum? Hah? Fikri terus Nugraha. Ya, dari yang dekat dulu deh, Nugraha. حفظه الله تعالى وأقعد البخاري رحمه الله في صحيحه من كتاب الإيمان قال رحمه الله باب تفاضل أهل الإيمان بالأعمال وذكر فيه جملة من الأحاديث منها عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول عز وجل أخرجوا من كان في قلبه mithqalu habbatin min khardalin min imanin fadalla ala naqsil imani an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana ana naimun baina dari Abu Sa'id al-Khudri ya. Ya. Bayana. Ba. Ya. Ba. Harusnya ini bukan bayana, baina. Baina. Baina. Harusnya ya. Allahu a'lam. Terus ana naimun ra'aitu an-nasa yu'raduna 'alayya wa 'alayhim qumusun. Kumasun. Minha ma yablughu as-sadiya wa minha ma duna dhalika wa urida 'alayya Umar ibn al-Khattab wa 'alayhi qamisun jajali yajurruhu yajurruhu. Terus qalu fama qulat fama awwalta dhalika ya rasul ya rasulullah qala ad-din an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun wa la. Ini hadis yang ma'ruf ya, yang kita kenal, yang kita pernah hafal, yantahib, bukan yanhab. Yantahib. Wala yantahib nuhbatan dhaka syarafin. Syarafin ini hadis Bukhari Muslim, ma'ruf. Saya enggak tahu ada lafad yanhab gitu. Saya ingat sih yantahib. Yantahib ya, itu ma'ruf ya. Ya paling dari dulu ya ini. Yantahib nuhbatan dhaka syarafin. Terus yarfa'un nasu ilaihi fiha bi absarihim hina yantahibha tu'anha hina yantahibuha wa huwa mu'minun. Dalat hadhihi al-ahadithu ala ziyadati al-imani wa naqsihi wa annahu yatafadul, bukannya tafasal, ini titiknya kurang. Yatafadulu fi ahlihi wa qala ruwiyat fi dhalika atharun kathiratun an salafi minha an Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu yaqulu li ashabihi halimu nasdadu imanan wa fi lafdhin ta'alu nasdadu imanan wa an mu'adin radhiyallahu anhu annahu yaqulu li ashabihi ijlisu bina nu'minu sa'atan wa an abdullah ibn rawahata radhiyallahu anhu annahu ya'khudhu biadil nafari min ashabihi fayakulu ta'alau nu'minu sa'atan ta'alau falnadkur illaha wa nazdad wa nad ma'tuf ke nadkur kan majzum bila milamr maka nazdad juga begitu aslinya nazdadu nah, karena dia majzum huruf illah yang ada di sebelum huruf akhirnya maka dihilangkan wa nazdad imanan bi ta'ati ta'allahu yadhkuruna bi maghfiratihi. Nah. Baik barakallahu fikum. Nah, dari mana tadi wa qadal Bukhari? Ya, Bukhari aqada. Beliau aqada ya, menyimpulkan atau membuat bab di sahihnya di Kitabul Iman. Imam Bukhari berkata bab tafaduli ahli iman bil amal. Ya. Kata Bukhari rahimahullah taala bab bertingkat-tingkatnya ya keimanan. ya bertingkat-tingkatnya keimanan. Yaitu bertingkat-tingkatnya keimanan orang yang beriman dengan amalnya. Dengan amalnya, bil amal. Wa dzakara fihi jumlatan min al ahadits, dan beliau membuat sejumlah hadis, membawakan sejumlah hadis, di antaranya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu, kata Nabi SAW, berarti ini disandarkan pada Nabi marfu, ya, penduduk surga akan masuk surga, wa ahlun nari nara, ya, yadkhulu ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari nara, penduduk neraka pun masuk neraka. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman. Kata Allah Subhanahu wa Taala, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang di dalam kalbunya masih terdapat sebesar biji sawi keimanan. Ya, maka dalla ala naqsil iman. Hadis ini menunjukkan akan kurangnya iman. Ya, kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri juga radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana naimun, ketika aku sedang tidur, ra'aitun nasa yuraduna alayya. Ya, aku melihat manusia ditampakkan kepadaku, wa alaihim kumasun. Ya, dan ada kumas, kumas jamak dari komis, dan mereka mengenakan jubah, ya, gamis. Ya, minha ma yablughu as-sadiyah, di antara mereka ada yang jubahnya mencapai dadanya. Wa minha ma duna dzalik, ada yang kurang dari itu, yang di bawah dari itu. Wa urida alayya Umar, wa urida alayya Umar ibn al-Khattab. Kemudian Umar ditampakkan kepadaku, kata Nabi, walihi qamisun yajurruhu, ya, dan dia mengenakan gamis yang dia tarik. Fama awal tadzalika ya Rasulullah, kata para sahabat, apa yang kau takwilkan dari mimpi itu ya Rasulullah? Qala ad-din, kata Nabi, itu agama. Ya, maka agamanya Umar melebihi yang lain gitu, ya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni az-zani hina yazni, tidaklah seorang berzina ketika dia berzina wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman. Wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, tidaklah seorang pencuri dia beriman ketika dia sedang mencuri. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, tidaklah peminum khamr beriman ketika dia sedang minum khamr. Wala yantahibu nuhbatan zata syarafin yarfa'u an-nasu ilayhi fiha bi absarihim hina yantahibu yantahibuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang menjamret, merampas harta, ya, harta yang mulia yang orang lain, yang orang-orang mengangkat pandangan mereka kepadanya saat orang itu merampasnya, dia bukanlah beriman. Tidaklah dia beriman ketika sedang merampas harta orang lain yang mulia tadi, harta mulia orang lain tadi, ya. Hartanya yang mulia, bukan orangnya. Ya. Wa dallatil ahaditsu ala ziyadatil iman wa naqsihi, maka hadis ini semua menunjukkan akan bertambah dan berkurangnya iman. Wa annahu yatafadalu bi ahli, dan iman-iman itu bertingkat, ya, pada sang empunya. Wa qad ruwiyat fi dzalika atharun katsiratun an salaf, dan juga diriwayatkan terkait hal ini beberapa asar riwayat dari salaf, di antaranya dari Umar bin Khattab, beliau berkata kepada para sahabatnya, ya, halummu, ya, mendekatlah ke sini, nazdadu iman, kita tambah iman. Dalam lafaz yang lain beliau berkata, ta'alau nazdadu iman, kemarilah kalian, kita bertambah iman sama-sama bareng-bareng sini. Dari Mu'ath radhiyallahu anhu, beliau berkata, annahu yaqulu li ashabi, beliau berkata pada teman-temannya, ijlisu bina nu'min sa'atak, ayo duduklah bareng sama kita, kita beriman sesaat. Dari Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, dia berkata, annahu ya'khudhu bi yadin nafari min ashabihi, bahwasanya beliau memegang, ya, tangan beberapa orang dari sahabatnya, kemudian beliau berkata, ta'alau nu'minu sa'atan, kemarilah kita beriman sesaat. Ya, ta'alau falnadzkurillaha wa nazdad imanan bi ta'atih, ya, kemarilah kita berzikir kepada Allah dan kita menambah iman dengan ketaat, dengan mentaatinya. Wa la'allahu yadhkuruna bi maghfiratihi, semoga Allah mengingat kita dengan mengampuni, ya, dengan ampunannya. Ya, dari Abu Darda, udah baca belum? Abu Darda Uwaimir Al-Ansari. Fikri, baca Fikri. Abi Darda'i. Umairun. Umair itu bukan Ghairu Ansari. Uwaimir, Umay, Uwaimir bukan Ghairu Ansari. Wainir bukan Ghaifusa. Terus radhiyallahu anhu annahu qala al-iman yazdadu wa yanqusu. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala al-iman yazdadu wa yanqusu. Wa an Jabir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fityanan azaliratan fata'allamana al-imana summa ta'allamana al-qur'ana fazadatna bihi imana wa'an Umair ibn Habib faqila wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu qala idza dzakarna Allah 'azza wa jalla wa hamad wa hamida yahmadu wa hamidna wa subhanahu wa sabbahnahu fa dzalika ziyadatuhu wa idza wafana wa dayyana wa nasina fa dzalika nuqsanuhu Wa an Sufyan bin Uyainah rahimahullahu annahu su'ila al-imanu yazidu wa yanqusu faqala alaysa taqra'una fazadahu imana wa zidnahu huda kullu mawdu'in qila fal yanqus qala laysa shay'un yazidu illa wa huwa yanqusu Wan Mujahid bin Jabarin radhiyallahu anhu rahimahullahu qala al-imanu qawlun wa 'amalun yazidu wa yanqusu. Wan Umayr bin Habib radhiyallahu anhu qala inna al-imana yazidu wa yanqusu. Faqila lahu wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu qala idza dzakarna Allah wa khashaynahu dari Abu Darda. Ya, barakallahu fiik. Ya, dari Abu Darda, Waimir Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, ya, iman yazdadu wa yanqus, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ini sahabat ini ya. Dari Ibnu Mas'ud, beliau berdoa, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya, Ibnu Mas'ud berdoa, ya Allah tambahkanlah kami iman, keyakinan dan fikih pemahaman dalam beragama. Dari Abu Hurairah, qala al-iman yazdadu wa yanqus, iman itu bertambah berkurang. Dari Jundub bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu, ini perkataan sahabat semua. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fityanan hazawirah. Kami dahulu pernah bersama Rasulullah sallallahu sebagai pemuda hazawirah, ya. Fata'allamna al-imana, kami belajar iman. Summa ta'allamna al-Qur'ana, kami belajar Al-Qur'an. Fazdadana bihi imanan, maka bertambahlah iman kami. Nambah barakallahu fikum. Kemudian dari Umair bin Habib, ini siapa nih, masih sahabat ya, radhiyallahu qala al-iman yazidu wa yanqus, iman itu bertambah berkurang. Wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu, bagaimana, apa bentuk bertambah dan berkurangnya? Qala idza dzakarna Allah wa hamidanahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuhu. Apabila kita berzikir pada Allah, kita memujinya, bertasbih kepadanya, maka itulah tambah, bertambahnya. Wa idza qafalna wa dayya'na wa nasina fadzalika nuqsanuhu. Namun kalau kita lalai dari berzikir, malah kita menyia-nyiakan, kita melupakan, maka itulah bentuk kekurangan iman. Ya. Wan Sufyan ibni Uyainah radhiyallahu taala. Nah, ini udah turun. Ya, bukan sahabat lagi. Anna husuila, bahwa beliau pernah ditanya, al iman yazid wa yanqus, apakah iman bisa bertambah dan berkurang? Ya. Qala alaysa taqra'un, maka beliau menjawab, apakah kalian tidak membaca ayat? Fazadahum imana, maka kami menambahkan iman mereka, keimanan mereka. Ya, wazidnahum huda, apakah kalian tidak membaca ayat dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka? Ya, fi ghairi mawdi. Ya. Di banyak lebih dari satu tempat, kata Sufyan bin Uyainah, Allah berfirman kayak begitu. Kila fayan kusuf, kemudian beliau ditanya lagi, ah, iman kalau begitu berkuranglah juga enggak? Ah, qala laisa syai'un yazidu illa wa huwa yanqusuf. Ya, kata beliau, tidaklah sesuatu yang itu naik maka bertambah, melainkan dia juga berkurang. Dalam hadis yang ma'ruf, ya, kalau kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau enggak mampu, fa illam yastati fa bi lisanih, maka dengan lisannya. Wa illam yastati, ya, fa bi qalbihi, wa dzalika adabul iman. Kalau enggak mampu juga, maka benci dalam hatinya dan lari dari kemungkaran tersebut. Ya. Ketika Nabi sabdakan, man ra'a minkum mungkaran. Nah, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran? Ya. Yang dibikin itu adalah selemah-lemahnya iman. Ini iman yang paling lemah ini, yang meninggalkan amal yang utama, merubah kemungkaran dengan tangan, kalau enggak mampu merubah kemungkaran dengan lisan. Kalau enggak mampu juga, maka imannya sampai pada level derajat yang paling lemah. Ya, barakallahu fikum. Ya, kemudian mana lagi tadi? Dari Auza'iyah. Dari Mujahid bin Jubair, kemudian ya. Barakallahu fikum. Dari Mujahid bin Jabr. Ya, Mujahid bin Jabrin qala al-iman qaulun wa amalun yazid wa yanqus. Iman adalah ucapan dan amalan, dia bertambah bisa berkurang. Dari Umair bin Habib radhiyallahu anhu. Ini naik lagi ke sahabat lagi. Tadi udah tabi'in, sekarang sahabat lagi. Ya. Innal imana yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah berkurang. Faqilalah, maka beliau ditanya, maziyadatuhu wa nuqsanuhu, gimana ceritanya iman bisa bertambah bisa berkurang? Idza dzakarna Allah wa khasyainahu fadzalika ziyadatu, wa idza ghafalna wa nasina wa dayya'na fadzalika nuqsanuhu. Nah, apabila kata beliau kita berzikir pada Allah, kita khasyah takut pada Allah, itulah bertambahnya iman. Namun apabila kita lalai, kita melupakan Allah, kita menyanyiakannya, maka itulah berkurangnya iman. Kemudian dari Auza'i, rahimahullah ta'ala, al-iman qawlun wa amalun yazid wa yanqus, iman ucapan amalan bertambah berkurang. Su'ila ala Auza'i, maka Auza'i ditanya anil iman ayazidu, apakah iman bisa nambah? Qawla nam hatta yakuna kal jibal, ya, bahkan sampai seperti gunung. Qila fayan kusuf, apakah iman bisa juga berkurang? Qawla nam hatta liyabqa minhu syai'un, ya, sampai tidak tersisa sedikit pun. Tidak tersisa sedikit pun, kenapa? Karena kemaksiatan yang dilakukan oleh kolbunya, oleh lisannya, oleh amalnya. Nah, kalau tidak tersisa sedikit pun, berarti dia melakukan melakukan pembatal keislaman. Nah, ini madhab al-sunnah. Kalau madhab murjiah, enggak. Ya, amalnya, lisannya melakukan amal pembatal keislaman. Oh, enggak batal, enggak berkurang sedikit pun. Yang penting hatinya itu masih mengingkari, hatinya itu belum juhud, belum takdzib dan seterusnya. Ini khas Jahmiyah. Ya. Baik, barakallahu fikum. Wan Sufyana, ini udah dibaca? Remon, mohon baca, mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadithullah ta'ala wa an Sufyana as-Sawri rahimahullah, al-iman yazidu wa yanqus. Wa an Ahmad bin Al-Qasimi rahimahullahu qala tazakkarna man qala al-iman yazidu wa yanqusu fa adda ghayra wahidin summa qala wa Malik bin Anas wa Malik ibnu Anas, yang namanya ibn itu tabi dari sebelumnya, ya, enggak mungkin beda i'rab. Qala Malik bin, aduh, Wah, itu keanehan dalam i'rabnya. Terus itu hamzahnya enggak ada kan? Kenapa dibaca ibnu? Wa qala malik wa maliku ibnu. Itu aja dipersoalin ya. Ya iyalah mesti rinci. Namanya kita lagi sorokan kok. Ya, terus summa qala wa malik ibnu Anas yaqulu yazidu wa yanqusu. Wa an Ahmad ibni Al-Qasim. Terlalu lagi. Wa an Ahmad bani. Wa an Ahmad bani Al-Qasim anil imam Ahmad annahu qala an Malik rahimahullahu ruya anhu yazidu wa yanqusu. Kana ibnu Nafi'in yuhki an Malik. Fakul ulahu ibnu Nafi'in ukiya haka an Malikin qala na'am. Wa qala al-qadi iyadun rahimahullahu wa qala wairu wahidin samitu Malikan rahimahullahu yakulu al-imanu qawlun wa amalun yazidu bayan kusuh وَبَعْدُهُ أَفْضَلُ مِنْ بَعْدٍ وَقَالَ إِبْنُ رُشْدٍ الْجِدُّ. Itu kan lakob, kalau lakob sama berarti tabi ya. Ibn jur irobnya qala berarti lakob al-jaddu, sang kakek, julukannya sang kakek ya. Terus وَقَالَ إِبْنُ رُشْدٍ Al-Jaddu Al-Faqihu rahimahullahu qala Malikun fi riwayati bani Nafi'in ini tadabbartu. Tadabbarat siapa ya? Wanita mana yang mentadaburi? Tadabbartu maunya muanas aja nih. Fama min syai'in yazidu illa wa yanqusu. An Ali bin Al-Husain. Husain ada ya-nya. Hasan. An Ali bin Hasan ibni Syaqiqah. Syaqiqin. Qala samitu Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu yaqulu al-iman qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu. Wa an Khalid bin Al-Harith rahimahullahu al-iman qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu. Baik. Satu halaman Raymond baca sendiri. Kenyang dia. Udah makan belum Raymond? Udah. Nah, berarti double makannya tuh kenyang ini. Ya, lihat tuh dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah berkurang. Ini beliau membawakan riwayat-riwayat ini nanti untuk membandingkan dengan Murji'ah yang tanpa menyertai amal. Dan Murji'ah kontemporer yang membohongi umat pura-pura pakai istilah halus sunnah yazid wa yanqus, namun kenyataannya mereka adalah jahmi. Ya, mereka adalah jahmi yang lebih berbahaya. Tadi disebutkan Murji'ah kontemporer lebih berbahaya dari siapa? Murji'ah fuqaha. Lebih berbahaya daripada Murji'ah qadim. Murji'ahnya yang kudamak dahulu. Wa an Ahmad bin Al-Qasim dari Ahmad bin Qasim rahimahullah taala beliau berkata tadzakkarna man qala al-imanu yazid wa yanqus. Ya, kami sedang mengingat-ingat. Ya, kami sedang mengingat-ingat, sedang mudzakarah lah. Siapa yang mengucapkan la iman itu bertambah berkurang dan kami fa'adda, kami menghitung itu ghairu wahid, lebih dari satu orang ulama yang mengatakan kayak demikian. Semakalah kemudian Ahmad bin Qasim berkata, wa Malik bin Anas yaqul yazid wa yanqus. Kata Ahmad bin Qasim, Imam Malik bin Anas pun menyatakan iman itu bertambah berkurang. Nah, dari Ahmad bin Qasim, dari Imam Ahmad, annahu qala an Malikin, beliau berkata tentang Imam Malik. Ya, ini bukan annya ini, ya, an mujawazah dari, ya. Kalau dari nanti ya, sanadnya munqati karena Imam Ahmad tidak meriwayatkan dari Malik. Tentang Malik rahimahullah taala, beliau berkata ruwiya anhu, ya, diriwayatkan dari Malik, ya, bahwasanya iman itu yazidu, ya, terus bertambah berkurang. Kala Ibnu Nafi'in yahkihi an Malik, ya, Ibnu Nafi' mengkayatkan meriwayatkan dari Imam Malik, qultulah, saya berkata kepada Imam Malik, ya, Ibnu Nafi' haka, ini, ya, saya berkata Ibnu Nafi' haka an Malikin, ya, maka saya bertanya afwan, yang bertanya dia berarti Ahmad bin Qasim kepada Imam Ahmad, apakah Ibnu Nafi' meriwayatkan ini dari Imam Malik? Qala, kata Imam Ahmad, na'am, iya. Qala al-Qadiyat, Qadiyat, ya, beliau berkata, qala wairu wahidin, berkata lebih dari satu orang yang menyatakan sami'tu Malikan rahimahullah ta'ala yaqul, saya mendengar Imam Malik berkata rahimahullah, al-iman qawlun wa amalun yazid wa yankus wa ba'du afdalu min ba'din. Iman itu ucapan, amalan, dia bertambah, berkurang, sebagiannya lebih afdal daripada sebagian yang lain. Ibn Rushd al-Jaddu sang kakek al-faqih yang ahli fikih berkata, ya, qala Malik fi riwayatih ibn Nafi', Imam Malik berkata dalam riwayat ibn Nafi', inni tadabbartu hadal amra, kata Imam Malik, ya, saya telah mentadaburi perkara ini, fama min syai'in yazidu illa wa yankusu, tidaklah sesuatu yang bertambah, pasti dia juga bisa berkurang. Ya. Dari Ali bin Hasan bin Syakik, dia berkata, saya mendengar Abdullah bin Mubarak yaqul, al-iman qawlun wa amalun yazidu wa yankus, iman ucap amalan, iman ucapan dan amalan, dia bertambah, dia berkurang. Dari Khalid bin al-Haris rahimahullah ta'ala, ya, al-iman qawlun wa yankus, iman itu bertambah dan berkurang. Waruya, ini sudah dibaca? Sudah dibaca belum? Belum. Berarti ini semua udah baca kalian, ya, dari pagi, siang, sore, malam. Nah, sekarang, ya, Pak Anwar, Anwar. Fi masaili mudafun mudaf, dia. Fi masaili Ahmad an Jalilin an Jalil bin Abdul Umaydi rahimahullah, al-iman qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Wa rawa anhu an Waqi'i bin Jarrahi rahimahullah, al-iman yazidu wa yanqus. Wa an Yahya al-Qahtani rahimahullah qala, ma atraktu ahadan min ashabina illa ala sunnatina fil imani, wa yaquluna al-imanu yazidu wa yanqus. Wa qala Ibnu Uyainah rahimahullah, al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Fa qala lahu akhuhu Ibrahim bin Uyainah, ya Aba Muhammadin, la taqulanna yazidu wa yanqus. Fa qala fa qadiba. Wa qala uskut ya Rabbi, bal yanqus hatta la yabqa minhu shay'un. Wa su'ila aidan anil imani fa qala, qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Yazidu ma syaa Allah wa yanqus hatta ma yabqa minhu, ya'ni mithla hadhihi wa ashara bi yadihi. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullahu, al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Wa an 'Abdil Razzaqi As-Sam'ani rahimahullahu qala, sami'tu Ma'mar wa Sufyan, sami'tu Ma'maron, Ma'maron wa Sufyan ats-Tsauri wa Malik bin Anas wa bin Jurayj wa Sufyan bin Uyainah yaquluna, al-imanu qawlun wa 'amalun yazidu wa yanqus. Qala 'Abdul Razzaqi, wa ana aqwalu dhalika, aqulu wa ana aqulu dhalika, al-imanu qawlun wa 'amalun wa al-imanu yazidu wa yanqus. Fa inna fa in qala Ini sama kayak Raymond nih, demen muanas. Fa in khalaftuhum faqad dolaltu idan wa ma ana minal muhtadina. Wa qala Ishaq bin Rahawi Ini ada yang baca rohawai, ada yang baca rohuyah. Rohawai. Rohawaihi. Namanya wazan wai. Dia mabni ala sukun. Ja'a sibawai. Wa ja'a sibawaihin akhar. Nah, yang pakai tanwin itu, tanwin apa? Tanwin apa? Ja'a sibawaihi wa sibawaihin akhar. Nah, ini tankir untuk bedain ya, dengan si boy yang tadi. Terus al imanu yazidu wa yanqusu hatta yabqa minhu syai'un. Nah. Satu halaman juga dibaca. Udah di rumah enggak usah makan lagi dah. Kenyang ini baca kitab. Satu halaman. Ya. Abu Dawud, Imam Abu Dawud ya, sahibus sunan ya. Sunan Abu Dawud, murid Imam Ahmad. Beliau meriwayatkan dalam Masail Imam Ahmad dari Jarir bin Abdul Humaid, Abdul Hamid. Dia berkata, al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Dia berkata, al-iman adalah ucapan, amalan bertambah berkurang. Ya. Kemudian beliau meriwayatkan dari Waqi' bin Jarrah. Ya, rahimahullah ta'ala, Imam Waqi' bin Jarrah berkata, iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah, berkurang. Dari Yahya al-Khattab, dia berkata, rahimahullah, ma adraktu ahadan min ashabina illa ala sunnatina fil iman. Tidaklah aku menjumpai salah seorang pun dari sahabat-sahabat kami, artinya ulama kami, melainkan mereka berada di atas sunnah kita dalam masalah iman. Wa yakulun, mereka semua mengatakan, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah, dapat juga berkurang. Wa qala Ibnu Uyainah, Imam Ibnu Uyainah berkata, al-iman qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu. Iman itu ucapan, amalan, dia bertambah juga bisa berkurang. Qala lahu akhuhu Ibrahim Ibnu Uyainah. Namun adiknya yang kecil namanya Ibrahim bin Uyainah berkata, ya Abu Muhammad kunyah dari Sufyan bin Uyainah. La taqulanna yazidu wa yanqus. Jangan kau katakan pada kami iman itu bertambah berkurang. Faqadiba, maka Imam Sufyan bin Uyainah marah. Qala uskut ya sobi. Diam kamu anak kecil. Sobi, diam kamu anak kecil. Balian usuhatta la yabqa minhu syai'un. Bahkan iman itu bisa berkurang hingga tidak tersisa sedikit pun, rontok iman karena kekafiran yang dilakukan. Ini madzhab Ahlussunnah. Ya, kalau madzhab Murji'ah, dah iman itu enggak bakal rontok. Wasu'ila aidan 'anil iman. Iman, beliau juga ditanya tentang iman. Faqala qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu. Yazidu masyaallah wa yanqusu hatta ila ma yabqa minhu. Ya'ni misla hadhihi wa asyara bi yadihi. Ya, beliau ditanya lagi, iman itu bertambah masyaallah sesuai dengan ketentuan Allah. Berkurang hingga tidak tersisa sedikit pun. Ya'ni semisal hal ini, dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya. Semisal ini. Kalau alam tangannya itu gimana? Ya. Mungkin nggak ada, kosong kali gini kali. Hatta mayar kominhu. Mislah hadih seperti ini atau gini kali. Ya. Kalau nggak ada tangan itu gimana sih? Nggak ada. Nah gini hingga nggak ada. Hah? Itu? Oke. Okay. Itu mah isyarat partai itu mah. Ya, kemudian Imam Syafi'i berkata, iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Ini banyak pernyataan Imam Syafi'i semisal ini ya. Cuman beliau mencukupkan ini aja. Ya, dari kitab Al-Hilyah, ya, iman itu adalah ucapan, amalan bertambah berkurang. Dari Abdul Razzaq As-Sun'ani, ya. Dia berkata, sami'tu Ma'maran, saya mendengar Imam Ma'mar, Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Ibnu Jurayd, Sufyan bin Uyainah, semuanya menyatakan, iman al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu amal, perbuatan bertambah berkurang. Berkata Abdul Razzaq, wa ana aqulu dzalik. Saya menyatakan demikian, al-iman qaulun wa amalun wal imanu yazidu wa yanqus. Saya juga menyatakan demikian. Ya. Fa in khalaftuhum, seandainya saya menyelisihi mereka, faqad dhalaltu idzan. Kalau begitu saya sesat. Wa ma ana minal muhtadin, dan saya enggak jadi termasuk, dan saya bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Berkata Ishaq bin Rahawi atau Rahuyah, ya, dobetnya nanti kita pikirin ya. Di Tadribu Rawi dijelaskan ya perselisihan ini. Ibnu Hajar enggak salah mengingkari wai-wai, ini nama setan katanya. Ya lupa dulu waktu belajar Tadribu Rawi di Mahat ya, terberaja lagi. rawaih atau rawiyah. Ada dobatnya itu disebutkan oleh Syuuti di tadi rawi. Al imanu yazidu wa yanqus hatta la yabqa minhu syai'un. Kata Ishaq, iman itu bertambah berkurang hingga tidak tersisa sedikit pun. Nah, Pak Hadi, baca Pak Hadi. Halaman 59. Wa 'an Imam Ahmad radhiyallahu qala al imanu ba'du afdalu min ba'di afdalu min ba'di yazidu wa yanqusu wa ziyadatuhu fil 'amali wa nuqsanuhu fi tarkil 'amali li anna al qawla huwa muqarribu muqirrun bihi wa muqirrun bihi. وقال رحمه الله الإيمان قول وعمل يزيد وينقص إذا عملت الخير زاد وإذا ضيعت نقص. وسئل رحمه الله عن زيادة الإيمان ونقصانه فقال يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبعين. وعن أبي زرعة رحمه الله قال الإيمان عندنا قول وعمل يزيد وينقص ومن قال غير ذلك غير ما قل بقول منصوب غير بدل غير. Terus ما شاء الله galak padi. Terus tadi murji. Terus wa abihati mir razi rahimahullah madhabuna wa ikhtiyaruna wa ma na'taqiduhu wa nadi wa nadidullah wa nadidullah bihi wa nas'aluhu as-salamatu as-salamata wa kursani fid dini wad dunya anna al-imana qawlun wa 'amalun yazidu wa yanqus. Terus, udah. Baca lagi enggak? Maqala Ishaq bin Rahubaihi rahimahullahu al-imanu qawlun wa 'amalun yazidu wa yanqus. La syakka anna dzalika kama wasafna. Wasafna. Kama wasafna. Wa innama aqalna. Maqalna hadha fi riwayati sahihati والآثار العمد المحكمة وأحادي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وهلما جرا على ذلك. وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه. وكذلك في عهد الأوزاعي بالشام وسفيان الثوري بالعراق ومالك itu ma'tuf kauzai fi ahdi al-auzai mudafun ilai wa Malik ibn Anas bil Hajjar Hijaz wa Ma'marin wa Ma'marin bil Yamani ala ma fasarna wa bayyana anna al-imana qawlun wa 'amalun yazidu wa yanqus. Nah, masyaallah. Ya, dari mana Pak Adi? Dari Al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Imam Ahmad berkata, qala al-imanu ba'du afdalu min ba'din. Oh, ini kita baca banyak banget ini ya. Berapa halaman ini? Ya. Karena enggak terlalu banyak ya. Satu halaman enggak terlalu banyak. Alhamdulillah. Ada diskon lah. Udah berapa halaman baca? 6. Bikin sampai 10 halaman enggak apa-apa kan? Hah? Pak Edi belum. Pak Edi aja bisa 3 lembar sendiri. Orang dia belum makan kan? Dia kenyang baca kitab aja udah. Ya. Al-iman ba'duhu afdal min ba'din. Ya, iman itu sebagiannya lebih utama daripada sebagian yang lain. Yazid wa yanqus, dia bertambah berkurang, ziyadatuhu fil amal, bertambahnya itu dengan amal, wa nuqsanuhu fi tarkil amal, berkurangnya imannya dengan meninggalkan amal. Li'anna qawla huwa mukirrun bihi. Gimana ngertinya kita nih? Ya. Artinya gimana nih? Li'anna qawla mukirrun bihi. Karena kalau dia mengucapkan iman berarti dia mengakuinya. Ya. Maka tanpa disebutkan lagi iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Karena kalau dia mengucapkan berarti dia sudah mukirrun bihi, itu maksudnya. Ngerti sini? Ya, baik. Wa qala rahimahullah Imam Ahmad juga berkata iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Dia bisa bertambah, bisa berkurang. Idza amiltal khaira zada. Kalau Anda mengamalkan kebajikan, bertambahlah iman. Wa idza dayyata, namun kalau Anda menyia-nyiakan kebajikan, tidak mau beramal, naqasah, berkurang juga. Wa su'ila rahimahullah an ziyadatil iman, dia ditanya tentang bertambahnya iman, wa nuqsanihi, dan berkurangnya iman. Qala yazidu hatta yablugha a'la samawati sab'a. Masyaallah. Iman itu dapat bertambah hingga mencapai langit yang paling tinggi, langit tujuh yang paling tinggi. Langit ketujuh yang paling tinggi. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Wa yanqusu hatta yasira ila asmani safirina as-sab'i. Nah, nih, nyangsang kalau jatuh juga ini. Dan iman itu dapat berkurang juga. Ya. Iman itu dapat berkurang juga hingga dia mencapai lapisan yang paling rendah di bumi ketujuh. Nah. Abu Hatim Ar-Razi berkata, rahimahullah ta'ala, madhabuna wa ikhtiyaruna, ya, madhab kami dan pilihan kami. Ya. Abu Zur'ah belum ya? Abu Zur'ah berkata, al-iman indana qawlun wa amalun yazidu wa yanqus, wa man qala ghaira dhalika fa huwa mubtadi'un murji. Iman itu bertambah, berkurang menurut kami, ya, ucapan, amalan, siapa yang mengatakan selain demikian, maka dia mubtadi' murji. Dari Abu Hatim Ar-Razi dia berkata, madzhab kami dan pilihan kami, wa ma na'taqiduhu, dan yang kita yakini, wa ma dadi wa ma nadinu Allahu bihi, dan yang kita beragama kepada Allah dengannya, wa nas'aluhu as-salamata fid dini wa dunya, yang kita mohon kepada Allah keselamatan di dunia, di dalam agama dan dunia, adalah annal iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman adalah ucapan, amalan bertambah berkurang. Berkata Ishaq bin Rahawayh tarahu ya, al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu amalan, ucapan amalan, dia bertambah bisa berkurang. La syakka anna dhalika kama wasafna. Tidak diragukan lagi itu adalah iman itu sebagaimana yang telah kami sifati, yang kami terangkan. Wa inna ma aqalna hadza, aqalna fahimna. Yang sesungguhnya yang kita pahami hal ini bi riwayat sahihati, dengan berbagai riwayat yang sahih, wal asaril amati al muhkamati, dan asar-asar riwayat yang umum lagi muhkam, yang terang benderang. Wa hadi ashabi Rasulullah, ahad jama' dari ahad, artinya persan-persan sahabat Rasulullah SAW, wa tabi'in, yang kita dapati keterangannya dari para sahabat, ya, dan para tabi'in, wa halum majarrat, dan seterusnya ala dalik, ya, dari tabi'in, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Karena jika ba'da tabi'in, demikian pula setelah tabi'in, min ahli ilmi ala syai'in wahidin la yakhtaliqu nabi. Ya. Dari kalangan para ulama, yaitu sesuatu hal yang kita dapati, ya, satu hal saja yang mereka, yaitu ada syai'in wahidin, ya, ini yang kita pahami satu hal, yaitu yang mereka tidak bersisi tentangnya. Kata di kafiah di Auza'i, demikian pula pada zaman Auza'i di Syam, Sufyan Tsauri di Irak, Malik bin Anas di Hijaz, maksudnya di Madinah, Ma'mar bin di Yaman, ya, ala mafassarnahu wa bayyannahu, sesuai dengan yang kami telah tafsirkan dan jelaskan, annal iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, iman itu ucapan, amalan bertambah berkurang. Ready? Fadal ready. Nah, suaranya langsung pelan. Langsung suara kayak sinchan pelan. Kenapa suaranya pelan? Ngantuk, lapar, apa takut ketahuan kalau pelan? Ayo. Qala Syekhul Islam rahimahullahu wal ma'thar wal mu'athiru. Wah, sudah orang. Wal ma'thuru an sahabati. Anis sahabat. Sahabati wa a'immatut tabi'ina wa wa jumhuri salafi wa huwa madhhabu ahli hadithi wa huwa al-mansubu ila ahli sunnati anna al-imana qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil-ma'siyati wa qala rahimahullahu ajma'u salafi ajma' as-salafu fa'il dari ajma'a ajma' as-salafu anna al-imana qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu wa qala ketawa deh saya. Udah benar-benar al-alama tuh dirubah lagi. Nah, ulang. Makola al-alama tuh Abdul Aziz. Abdul Aziz. Abdul Aziz ibnu Bazin rahimahullahu al-imanu qawlun wa amalun wa iqadun yazidu bita'ati wa yankusu bil maksiyati wal adilatu ala dalika minal kitabi wa sunnati aksaru min antuh soro wa qala rahimahullahu al-mashru'atu kulluha min mengarang deh syu'abil imani allati yazidu biha al-imanu wa yanqusu bi nafsiha wa qala rahimahullahu al-imanu qawlun wa amalun yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati indal ahli sunnati wal jama'ati. Masyaallah. Kenyang udah. Separoh deh makan. Biar sisain setengah aja biar makan di rumah terus setengah piring. Nah, berkata Syekhul Islam Al-Ma'tsur yang diriwayatkan dari sahabat Mu'imatuddin dan para ulama imam-imam agama ini wa jumhur salaf dan para mayoritas ulama salaf wa huwa madhabu ahli hadis ini dan inilah madhab ahli hadis wa huwa al-mansubu ila ahli sunnah dan inilah yang dinisbatkan kepada ahli sunnah annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu wa yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah itu iman adalah ucapan perbuatan bertambah berkurang bertambah dengan ketaatan berkurang dengan kemaksiatan. Wa qala rahimahullah ajma'a salafu annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Dan beliau berkata para ulama salaf telah bersepakat bahwasanya iman itu adalah ucapan amalan bertambah berkurang. Al-Allamah Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala berkata, al-iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ini sama aja ya. Kalau dikatakan amalun qaulun wa amalun berarti i'tiqadnya adalah qaul terbagi menjadi dua. Hah? Qaul apa? Qaulul lisan, qaulul qalbi. Nah, amal juga terbagi dua. Amal jawarih sama amal qalbi. Nah, paham sini ya? Jadi sama aja. Iman adalah ucapan amalan keyakinan. Yazidu bita'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Wal adillatu ala dzalika min al-kitabi was sunnati aktsaru min an tuhsara. Ya, dalil-dalil yang demikian itu dari Al-Qur'an dan sunnah ya, yang lebih dari yang sangat banyak yang min an tuhsara, yang daripada di yang lebih dari untuk bisa dibatasi. Hah? Apa bahasa kitanya yang enaknya itu? Yang lebih lah ya pokoknya yang apa namanya? Tak terhimpun, tak terhingga gitu. Tak terhitung jari. Bisa aja bolehlah. Wa qala rahimahullah taala al-amalu al-mashru'atu kulluha min syu'abil iman. Amal-amal yang disyariatkan semuanya adalah di antara cabang-cabang keimanan. Allati yazidu biha al-imanu yanqusu bi naqsiha. Yang iman bertambah dengannya dan yang berkurang dengannya. Qala rahimahullah al-iman qaulun wa amalun. Beliau berkata iman adalah ucapan dan perbuatan yazid bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan menurut ulama ahli sunnati wal jamaah. Cukup dulu sampai sini. Ya. Subhanallah wa bihamdih, syadalah ila anta astagfirullah. Tandain berarti besok subuh. Ya, kita sampai halaman 60. Halaman 60. Tadi mulainya halaman berapa?